Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masih pada adab yang keberapa? Indah ya Syafiq. Adab yang ke-8, apa itu? Berhubungan dengan masalah. Nah, adab ketika duduk di dalam majlis. Nah, di antara hal-hal yang disebutkan kemarin secara detail oleh Imam Ibnu Jamiah rahimahullah ta'ala, apa di antaranya? Dan banyak yang beliau sebutkan. Apa? Tidak merudah. Nah, tidak juga berdeham-deham kecuali ada kebutuhan. Nah, tayyib. Tidak mupil. Ya. Nah, ya. Nah, tayyib. Dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, min haqqil 'alimi 'alaika أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, di antara hak seorang alim atasmu untuk engkau salam kepada kaum secara umum, yaitu ketika mengucapkan salam ya umum kepada semua yang hadir. Kemudian takhussuhu bittahiyyah. Engkau mengkhususkan kepada alim tersebut dengan tahiyyah. Karena dia butuh mendekat. Naam. Tayyib. Atau wa antakhussahu. Naam, wa takhussahu bittahiyyah, dan engkau mengkhususkan beliau dengan tahiyyah. Dengan apa? Penghormatan. Tayyib. Dan penghormatan ikhwani fillah bukan kemudian apa? Berdiri angkat tangan, tidak perlu. Taib. Ini bukan penghormatan cara Islam. Taib. Bersalaman dengan cara yang bagus itu termasuk tahiyyah. Kemudian juga naam, sapaan yang bagus, naam, hayyakallah, naam, misalnya, taib, hafizakallah atau yang lainnya. Setelah mengucapkan salam kemudian mendoakan dengan barokah dan seterusnya, ini masuk dalam kategori tahiyyah. Karena kalau kita perhatikan tahiyyah kaum muslimin khanifillah, penghormatan mereka satu sama lain, naam, isinya apa? Isinya doa. Perhatikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini doa. Naam. Taib, dan itu adalah apa? Tahiyyah kaum muslimin satu sama lain. Tahim. Bahkan apa? Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mubarak. Tahim, tahiyyah yang mubarak sebagaimana dalam surat An-Nur. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكًا. Apabila kalian masuk pada satu rumah, maka na'an, salamlah kepada diri-diri kalian sendiri. Kita salam kepada orang yang di rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini katakan salam untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena doanya itu kembali kepada kita, kemanfaatannya. Dan min indillah, itu cara penghormatan kaum muslimin satu sama lain yang Allah pilihkan dari si Allah, bukan dari buatan manusia sendiri. Selamat pagi, selamat sore, naam direk langkung, naam monggo, itu semuanya dari manusia. Naam, kembali kepada naam adat kebiasaan mereka. Tapi jangan sampai lupa khanifillah, naam tahiyyah yang mubarak, yang padanya pahala untuk kita memperluas dan menyebarkannya, yaitu salam. Nah, mubarakatan thayyibah, dan yang bagus. Dan ini yang kita juga harus bersemangat dalam menghidupkannya, akhwanifillah. Menghidupkannya. Dan karena dengannya, dan akan apa, semakin kokoh saling cinta mencintai di kalangan kaum muslimin. Yang terkadang, nah, kita perhatiin dengan apa? Dengan semakin redupnya sunnah tersebut. Nah, sunnah untuk menyebarluaskan salam. Ada Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya ayyul islami afdal, apa di antara sifat-sifat Islam yang utama? Beliau mengatakan tud'imut ta'am, engkau memberi makan. Memberi makan manusia. Nah, terus wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau membacakan salam, yaitu bersalam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Selama kita tahu dia muslim, ada tanda-tandanya muslim. Dan insyaallah muslim ikhwani fillah yang salat itu seorang muslim yang punya firasah paham. Orang yang enggak salat ikhwani fillah, walaupun dandanannya na'am gentle, kelihatannya mantap, tapi kelihatan wajahnya suram. Nah, mau dipoles apapun kelihatan. Nah, orang-orang yang nek kebiasaannya enggak sholat. Terlihat. Nah, maka nah, mengucapkan salam ini butuh juga pada Allah. Nah, kalau memang terkadang manusia enggak paham, ya assalamualaikum, monggo ba. Nah, setelah salam, tapi salamnya ini jangan sampai lupa. Nah, sehingga orang akan terbiasa nanti. Padanya pahala dijawab atau tidak dijawab itu apa? Itu bukan apa? Bukan urusan kita. Karena kita ini tuntut akhwani fillah menyebarkannya. Adapun orang menjawab atau tidak, ya, nah, itu adalah kembali kepada yang mendengar. Nah, baik. Dan ini penting. Salam. Nah, harus terus menerus kita saling mengingatkan. Yang menaik kendaraan, salam kepada yang berjalan. Nah, sebagaimana juga ketika datang, ketika pergi mau berpisah juga salam. Nah, kalau anta jalisa amamah wala tusyiranna indahu biyadai. Nah, dan hendaknya engkau duduk di depannya. Sebagaimana duduknya Jibril di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tusyiranna indahu biyadai, jangan engkau mengisyaratkan di sisinya dengan kedua tangan menunjuk-nunjuk. Nah, ke arah alim tersebut. Wala taghmiz bi'ainika ghairah. Dan jangan engkau na'am tayyib apa na'am mengedipkan mata na'am dengan matamu kepada selain beliau, dalam artian na'am mengisyaratkan dengan mata na'am kepada selain na'am alim, dalam artian mata, ya pokoknya konsentrasi ikhwani fillah. Nah, apa? Dalam artian apa? Ke orang lain. Ini konsentrasi buyar. Karena dia harus konsentrasi menggerakkan matanya. Tayyib. Dan ini ada juga enam butuh diperhatikan. Dan kalau kita perhatikan memang Ibnu Jamaah rahimahullahu taala betul-betul apa? Detailkan dalam masalah duduk ini. Kenapa? Karena memang itu hal yang berpengaruh pada keberhasilan. Berpengaruh pada keberhasilan seorang talib dalam mengambil faedah dari suatu majelis. Makanya tidak heran kalau dulu para salaf ikhwani billah membawa anak-anak mereka hanya sekedar untuk bisa belajar adab. Adab duduk. Mereka bawa anak-anak mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum.